baca Quran, pegang mushaf dan baca dalam solat, apa hukumnya? Sebab kalau baca Quran dalam solat, satu huruf dapat 100 kebajikan. Saya bukan hafiz. Ha, yang ingat 30 juzuk. Terima kasih. Ha. Dengar balik. Tidak ada sebarang nas tentang semayang, pegang Quran atau tengok Quran. Kerana Quran-Quran mushaf ini belum dihimpun zaman Nabi SAW. Nah, jadi tak berlaku ada suti Quran zaman Nabi. Atau semayang tengok Quran. Nah, kerana Quran belum siap. Quran siap dibukukan zaman Sayyidina Uthman. Maksud tak ada hadis tentang larangan Quran, pegang Quran masa semayang. Ataupun maknanya disuruh pegang Quran. Tak ada larangan. Yang adanya ijtihad ulama'. Jadi hasil ijtihad ulama' kita kumpul, kita jamak. Iaitu selain daripada solat fardu, maka harus kita memegang Quran atau melihat Quran. Adapun solat fardu, maka dimakruhkan kepada imam. Ha, adapun makmum, harus. Makmum bila imam baca panjang, makmum tengok di Quran. Hukumnya tidak makruh. Faham? Dalam mazhab Syafi'i, jangan melakukan tiga pergerakan yang berturut-turut, takut jadi batal. Dalam mazhab Hanbali, tiga kali pun tak batal, kerana ini pertujuannya ada pekerjaan dalam semayang. Faham? Ha, jadi, Tok Imam boleh semayang tengok Quran. Buah Quran depan tengok, pasal dia tidak hafiz. Boleh. Ada pun semayang fardu, makruh imam tengok di Quran. Kerana afdalnya, mesunatnya, imam baca hafal dalam dada surah-surah Quran. Nah, lain pada solat fardu, tidak makruh. Macam solat terawih. Faham? Hukumnya harus. Ha. Tok Imam mayang fardu, pakai tengok Quran depan. Dah ingat Fatihah. Ha.